Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khazanah, ensiklopedia Islam dunia, pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi Islami. Semoga menginspirasi dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Selain berfungsi sebagai penyedap masakan, bawang putih juga dipercaya memiliki daya magic yang mampu mengusir kekuatan negatif yang ditimbulkan oleh gangguan makhluk halus. Dalam film-film horor kita seringkali melihat bawang putih selalu dijadikan media untuk mengusir jin atau setan. Misalnya dengan cara mengalungkan bawang putih di leher agar makhluk halus tak berani mendekat. Atau terkadang dengan cara menebar di sudut-sudut rumah agar makhluk-makhluk halus menjauh dari rumah. Dan masih banyak cara yang dikenal di masyarakat untuk mengusir jin dengan media bawang putih. Garam, bumbu dapur yang memiliki peran sentral dalam memberikan rasa kepada masakan berdasarkan kepercayaan tertentu juga bisa mengusir makhluk halus. Biasanya dengan cara menaburkannya di sudut-sudut ruangan pada waktu tertentu, misalnya pada saat menjelang maghrib. Hal ini dipercaya membuat makhluk halus tidak mampu melewati lokasi yang ditaburi garam. Sebagian orang ada yang mencoba untuk menjelaskannya secara ilmiah, bahwa makhluk halus mengeluarkan sejenis muatan negatif dan elektromagnet. Hal inilah yang menyebabkan makhluk halus tidak berjalan di tanah, karena tanah atau bumi merupakan sumber elektron atau muatan negatif yang besar. Sementara itu, kristal garam mengandung ion positif. Jika ion ini mengenai ion negatif, maka akan dinetralisir. Oleh karena itu, menurut kepercayaan mereka, jika garam disebar di tempat-tempat yang sering ditampaki makhluk halus akan jarang menampakkan dirinya lagi di tempat-tempat itu. Karena muatan negatifnya telah dinetralisir oleh muatan positif dari kristal garam yang telah disebar di tempat itu. Selain bawang putih dan garam, ada beberapa barang atau tanaman lain yang juga diyakini mampu menangkal jin seperti bidara, bambu kuning, mawar merah, kaktus, dan masih banyak lagi yang lain. Keyakinan semacam ini tidak hanya berkembang di masyarakat Indonesia saja, tetapi juga di negara-negara Muslim lain termasuk yang ada di Timur Tengah. Di Mesir misalnya, sudah dikenal secara umum adanya ramuan penangkal jin yang berasal dari rerumputan seperti yamsun dan jin teritam. Masalahnya, apakah cara-cara mengusir atau menangkal jin atau setan dengan media seperti itu dikenal dalam syariat agama? Atau apakah praktek ini dibenarkan dalam syariat? Terkait menggunakan jenis-jenis benda atau tanaman yang bisa mengusir jin atau ditakuti jin itu tidak dikenal sama sekali dalam syariat agama. Tidak ada dalil yang menganjurkan ataupun yang melarang. Satu-satunya dalil yang bisa dikaitkan dengan masalah ini adalah hadis yang dituturkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas tentang khasiat kurma ajwa yang menyatakan bahwa Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa mengkonsumsi 7 butir kurma ajwa pada pagi hari, maka sepanjang hari itu dia tidak akan terkena racun atau sihir. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun garam, memang ada hadis yang menerangkan bahwa Nabi SAW pernah menggunakannya sebagai obat, tetapi bukan penyakit akibat gangguan jin, melainkan penyakit karena sengatan kala jengking. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan bahwa jari Rasulullah SAW pernah disengat kala jengking ketika beliau sedang sholat. Terkait dengan hal ini, Abdullah bin Mas'ud yang pernah menceritakan bahwa ketika Rasulullah sholat pada saat sujud, tiba-tiba seekor kala jengking menyengat jari tangannya. Dan usai sholat beliau berkata, Allah melaknat kala jengking. Ia tidak membiarkan seorang nabi dan selain nabi semua disengatnya. Kemudian menyuruh diambilkan wadah yang berisi air dan garam. Lalu diletakkannya bagian yang tersengat kala jengking di dalam wadah yang berisi larutan air dan garam tersebut seraya membaca, Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu birabbil falak, dan Qul a'udhu birabbin nas, hingga rasa sakitnya reda. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah. Jika menangkal jin dengan cara seperti menebar garam dan semisalnya terbukti tidak pernah dianjurkan oleh Nabi dan tidak pula dicontohkan oleh beliau, apakah berarti cara-cara seperti itu dilarang? Cara-cara yang tidak dianjurkan dalam agama akan tetapi terbukti berhasil bisa saja dibenarkan dalam agama. Menurut almarhum Syekh Abdul Aziz bin Baz, mantan kepala Dewan Fatwa Arab Saudi, ternyata tidak haram, tidak dilarang, selama hukum asal dari perbuatan itu tidak dilarang dan terbukti memberikan pengaruh positif. Misalnya mengusir jin dengan menabur garam dibolehkan, karena hukum menabur garam sendiri pada dasarnya juga tidak dilarang. Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Jabirin juga pernah menyinggung tentang hukum menabur garam di sudut-sudut rumah untuk menangkal jin. Ia mengatakan, tidak apa-apa memasukkan garam ke dalam air hingga larut, lalu menyiramkannya di sudut-sudut rumah baik dari luar maupun dalam, karena pernah dicoba dan terbukti mendatangkan manfaat untuk menjaga rumah dari gangguan jin jahat. Menurutnya, menabur larutan garam di sini bisa dianggap sebagai sarana material untuk menangkal jin itu. Mungkin yang dimaksud Syekh Jabirin adalah bahwa menabur larutan garam itu kedudukannya sama dengan menangkal semut dengan kapur ajaib. Namun demikian, Syekh bin Baz tetap mengutamakan cara-cara yang telah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung, seperti membaca ayat kursi, surah Al-Baqarah, rutin membaca zikir pagi dan sore, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Faktanya memang banyak hadis yang menjelaskan hal itu. Terkait dengan membaca surah Al-Baqarah misalnya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu misalnya pernah menuturkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Demikianlah ketentuan hukum terkait dengan menangkal jin dengan bawang putih, garam, bambu kuning, bidara, dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan memajang kaligrafi ayat kursi, surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas? Apakah bisa membentengi rumah dari setan? Dalam hal ini tidak ada keterangan yang membolehkan atau melarang dalam syariat agama, baik dari hadis maupun Al-Quran. Menangkal atau mengusir jin atau setan dengan ayat-ayat Al-Quran seperti surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas atau ayat kursi dianjurkan untuk dibaca, bukan untuk ditulis dan ditempelkan atau digantung di dinding supaya terhindar dari gangguan setan dan jin. Namun demikian, jika merujuk pada pendapat ulama kontemporer yang menegaskan bahwa kita boleh menangkal jin dengan cara apapun selama hukum asal dari cara itu tidak diharamkan dan terbukti efektif. Di samping itu, bila jin, setan, suka tempat dan barang yang kotor-kotor, maka diduga kuat akan menjauhi ayat-ayat Al-Quran, meskipun ayat-ayat itu dipajang di dinding. Mengenai hukum menggantung kaligrafi ayat-ayat Al-Quran sendiri, memang ada ulama yang menganggapnya makruh. Namun jika dicermati, hukum makruh itu timbul karena ada kekhawatiran akan menodai kehormatan Al-Quran atau kemungkinan jatuh lalu terinjak. Wallahu a'lam. Pemirsa Khazanah, terkait dengan keberadaan jin dan setan di tengah-tengah kita, rumah kita termasuk yang menjadi target setan atau jin untuk memasukinya. Dalam hal ini, banyak orang yang meyakini bahwa rumah yang selama 3 hari tidak dibacakan surat Al-Baqarah akan dimasuki setan. Apakah hal ini memang dibenarkan dalam syariat agama? Tidak ada keterangan yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau dari Al-Quran bahwa rumah yang di dalamnya tidak dibacakan surat Al-Baqarah selama 3 hari akan dimasuki setan. Akan tetapi keterangan yang termaktub dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah maka setan akan lari darinya. Inilah yang dituturkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya." Hadis riwayat Muslim. Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu juga menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Bacalah surat Al-Baqarah. Sesungguhnya ngambilnya itu barokah. Meninggalkannya adalah kerugian. Sihir tidak mampu mengalahkannya.'" Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimanakah mempraktikkan hadis ini? Apakah menangkal jin atau setan dari rumah kita itu berarti harus membaca surat Al-Baqarah yang sangat panjang itu? Atau cukup membaca sebagiannya saja? Nabi SAW mengabarkan tentang keutamaan surat Al-Baqarah yang agung secara keseluruhan. Beliau juga menjelaskan keutamaan sebagian ayat-ayatnya seperti ayat kursi dan 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Tentang keutamaan dan faedahnya yang membuat setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya, melindungi dari sihir, serta mengobatinya datang secara umum. Berarti tidak disyaratkan harus dibaca seluruhnya dalam satu waktu. Berarti surah ini boleh dibaca sebagiannya dulu, lalu dilanjutkan di waktu lain. Walaupun dibaca keseluruhan dalam satu waktu itu lebih baik dan lebih utama. Wallahu a'lam.